Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani wa akhwati, ikhwan sekalian dan ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini untuk pertama kalinya kita mengadakan kajian dalam rangka menyambut bulan Ramadan, yang mana kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang diadakan oleh Wizaratul Auqaf atau Auqaf, ya, atas perintah Auqaf untuk semua jaliyah atau dari berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia, ya, jaliyah Indonesia. Untuk pertama kalinya jaliyah Indonesia atau orang-orang Indonesia mengadakan kajian yang diperintah oleh Auqaf untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga saja ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, program yang sangat bagus ini bisa istiqomah, ya, sehingga bisa istimrar, continue sampai pada tahun yang akan datang insyaallah taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan maudhu atau tema kita yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan, ya. Tentunya setiap muslim sudah paham apa arti daripada keutamaan. Keutamaan bisa diartikan keistimewaan atau keuntungan, dalam bahasa Arabnya dari mufrad fadl kemudian jamaknya fadail, ya, jamaknya fadail atau keutamaan. Nah, kenapa kita itu harus mengetahui keutamaannya? Kenapa kita itu harus mengetahui keutamaan puasa Ramadan atau keutamaan bulan puasa sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan? Itu sangat penting. Sebagaimana seorang pembisnis, ya, pembisnis, orang yang hendak bisnis, mesti dia pengen tahu keuntungannya. Ya, demikian juga, ya. Apabila seseorang tahu keutamaan atau keuntungan daripada bulan Ramadan, puasa Ramadan, dia akan melakukannya atau menunaikannya dengan sesempurna mungkin. dan ini termasuk ilmu. Keutamaan bulan Ramadan ini termasuk ilmu. Kenapa saya katakan ilmu? Karena keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini tercantum dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa dikatakan ini ilmu? Fadhail ini juga ilmu karena tercantum dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti perkataan salaf bahwasanya al-ilmu qala Allah wa qala Rasulullah. Al-ilmu, ilmu itu adalah qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan sekalian dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya katakan tadi bahwasanya puasa adalah salah satu rukun Islam. Ya, salah satu rukun Islam. Sama dengan salat, zakat, haji. Ya. Sama, sama persis, harus diilmuin. Apalagi pengen mendapatkan keutamaan yang sempurna seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Contohnya, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dzambih. Contohnya, barang siapa berpuasa karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Pengen seperti itu harus diilmuin. Seperti halnya sholat, harus tahu ilmunya, tata cara ruku, kemudian tata cara sujud. Demikian juga puasa, harus diilmuin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik. Jadi ini fa'lam, ilmuilah. Ya, ilmuilah. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah suruh mengilmuin. Kadang-kadang orang la ilaha illallah yang penting itu menyembah cuma Allah SWT. Padahal makna la ilaha illallah itu banyak sekali, luas. Termasuk yang termasuk makna la ilaha illallah adalah puasa. Termasuk makna la ilaha illallah adalah puasa. Karena puasa adalah tauhid. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Tauhid apa, ikhwan sekalian? Puasa tauhid apa? Ada yang ingat? Tauhid asma wa sifat atau tauhid rububiyah? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Makanya kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tiada ilah yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Harus diilmui. La ilaha illallah harus diilmui karena di dalam la ilaha illallah itu termasuk apa? Berpuasa. Makanya Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan satu bab dalam kitabnya yaitu Al-Ilmu Qoblal Qawli Wal Amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Nah, ilmu-ilmu berpuasa, ya, ilmu puasa salah satunya yaitu apa? Yaitu dengan mengetahui keutamaan-keutamaan puasa sehingga seseorang itu melakukan atau menunaikan puasa, ya, menunaikan puasa di bulan Ramadan, ya, dengan khidmat, ikhlas karena Allah SWT dan tahu keutamaan-keutamaannya. Ya, kalau sudah tahu keutamaannya, pasti orang kalau sudah tahu ini keistimewaannya, walaupun harus mendaki gunung, walaupun harus ini dan itu akan dilalui. Ya. Walaupun harus menahan lapar dan dahaga, walaupun harus ya, meninggalkan yang dia sukai, dia akan meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya ilmu. Ya, itu pentingnya ilmu. Nah, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kalau saya jelaskan panjang lebar banyak sekali pentingnya kita itu berilmu dahulu sebelum khususnya mengilmui puasa. Ya, mengilmui puasa ini dijelaskan panjang lebar oleh para ulama. Akan tetapi, ya, mungkin nanti seandainya saya menjelaskan yang lain, justru malah habis waktunya. Ya. Dan insyaallah ta'ala, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, saya akan mengutip beberapa fadail atau keutamaan-keutamaan puasa dari kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Majalisu Syahri Ramadan. Ya, Majalisu Syahri Ramadan. Termasuk salah satu di antara keutamaan atau fadilah daripada puasa bulan Ramadan adalah yang pertama yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, anna allaha katabahu ala jami'il umam wa faradahu alaihim. Ya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa atas seluruh umat. Ya, atas seluruh umat. Sesungguhnya yang pertama, keutamaan pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa ini atas seluruh umat. Di mana sisi keutamaannya? Di mana sisi keutamaannya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, khitabnya atau panggilannya kepada orang-orang yang beriman, ya, kutiba alaikumus syiyam, berarti kalau tidak puasa berarti tidak beriman. Ini mafhum mukhalafahnya. Kenapa khitabnya kepada orang yang beriman? Karena orang yang beriman itu sudah pasti mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba di sini maknanya adalah furidho. Yang sudah belajar bahasa Arab, kutiba enggak boleh diartikan ditulis. Ini seperti halnya saya jelaskan kepada antum sekalian, maka ini pentingnya ilmu tafsir dan ilmu bahasa Arab. Tidak semua akhadha itu diartikan mengambil. Akhadha juga diartikan memulai. Kutiba telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya Allah telah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ya, ayat yang mulia ini? Dan manakah keutamaan puasa ini? Kenapa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya ayat ini mengandung keutamaan puasa? Dari sisi manakah keutamaan tersebut? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walaula annahu ibadatun 'azimatun la ghina lil khalqi 'anil ta'abbudi biha lillah. Ya, seandainya itu bukan, ya, ibadah yang mulia, itu tuh maksudnya apa? Puasa. Niscaya seseorang itu cukup dengan ibadah biasa saja. Ya. Ya, ibadah-ibadah yang lain. Ya. Wa amma yatarattabu 'alaiha min thawab ma faradahu Allah 'ala jami'il umam. Ya. yang menyebabkan ini menjadi utama, yaitu puasa Ramadan itu memiliki keutamaan, yaitu puasa itu tidak diwajibkan bagi umat sekarang saja, tapi juga diwajibkan untuk umat-umat terdahulu. Itu menunjukkan bahwasannya tidak dihapus seperti syariat-syariat yang lain. Ya, syariat yang lain ada yang dinasakh, tapi ini tetap diabadikan seperti halnya haji, tetap diabadikan. Itu menunjukkan bahwasannya puasa itu memiliki keutamaan yang besar. Selain itu, tujuan puasa di sini, termasuk faedah dari ayat yang mulia ini adalah tujuan daripada berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Tidak di sini dikatakan la'allakum semakin kurus, enggak ada. Supaya kamu semakin kurus, semakin tidak. Ini biar bertakwa, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengandung tauhid. Mengandung tauhid dalam ayat yang mulia ini. Yaitu apa? Kalau puasa karena Allah Subhanahu wa taala, pengin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam ayat, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu juga mengandung keutamaan puasa. Keutamaannya apa? Ya, yaitu puasa itu juga diwajibkan atas umat-umat terdahulu, tidak kita saja. Ya. Kemudian berikutnya adalah keutamaan berikutnya yang dijelaskan oleh, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, adalah bahwasanya annahu sababun limaghfiratiz dzunubi wa takfiris sayyiat. Yang kedua adalah, lihat ini masya Allah, puasa Ramadan itu merupakan sebab ampunan dan sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Subhanallah. Bagaimana mungkin, ya, sudah orang yang sudah tahu keutamaan puasa Ramadan, kemudian puasanya itu cuman yang penting tidak makan dan tidak minum, yang lain tetap jalan, yang penting gugur kewajiban. Gak mungkin. Makanya ini perlunya ilmu. Kalau sudah tahu fadhailnya, ya pasti insyaallah taala dia akan menjaga benar-benar puasanya itu sampai mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ya, kalau ini di Indonesia ini sangat terkenal sekali nih. Lafaz ini anak kecil aja hafal. Tahu enggak kenapa hafal? Karena sebelum tarawih dimulai, di pertengahan setelah akhir salam ini sering dibaca. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma shalli ala Muhammad. Namanya Bilal. Hafal ini tapi enggak tahu maknanya. Enggak tahu ilmunya. Ramadan enggak tahu ilmunya. Akhirnya banyak hal-hal yang tidak mengikuti sunnah yang diamalkan, yang sunnah ditinggalkan. Ya, hafal dia. Anak kecil hafal. Bahkan termasuk ayat-ayat ini, ayat Al-Qur'an ini. Ini juga dibaca, kutiba 'alaikumus syiyam. Tidak seperti itu untuk mengetahui makna Ramadan, tidak seperti itu. Tidak dibaca jadi Bilal. Anak kecil hafal. Ya. Termasuk perkara bid'ah, bukan malah memahami ilmu Ramadan tapi malah meninggalkan ilmu Ramadan dan mengamalkan bid'ah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shoma. Ayo kita fahami benar-benar ini. hafal semua tapi harus paham, benar-benar paham. Apa kata Rasulullah SAW? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman, tahu bahwasanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin kalau itu wajib. Yang pertama, lihat, yakin itu kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian yang kedua, wahtisaban, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya apa kalau sudah memenuhi dua syarat ini? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, ikhwan sekalian, ya, memiliki, ya, puasa Ramadan itu biar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala memiliki dua syarat. Nah, ada dua syarat biar kita itu mendapatkan ampunan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman ini aja. Syaratnya apa? Iman. Bukan kebiasaan. Tahu bahwasannya itu adalah kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Nah, terus yang kedua, wahtisab, mengharap pahala. Tidak kebiasaan saja. Ya, saya sudah terbiasa puasa, puasa Senin, Kamis, puasa ini. Gak ada tahdirun niyah, gak ada persiapannya. Puasa seakan-akan tidak puasa. Nah, ini dia bedanya. Seakan-akan dia itu sudah terbiasa tidak makan, makannya cuma malam hari saja. Maka orang yang seperti itu, ya, tidak akan mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lihat ini, bukan cuma diucapkan saja. Ada kandungannya, kawan sekalian. Kalau tahu fadilahnya, Masya Allah, insyaallah taala akhir Ramadan itu hamba-hamba Allah seperti halnya bayi-bayi yang baru dilahirkan. Mungkin karena apa? Menunaikan puasa dengan sesempurna mungkin. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberi umur panjang kita sehingga kita bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan sempurna. Nah, fadilah keutama, ya, hadis berikutnya yang berkaitan bahwasannya Ramadan itu adalah sebab ampunan dan menghapus semua kesalahan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Ya, salat lima waktu. Kemudian Jumat ke Jumat yang lainnya. Dalilnya Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun bainahun, itu adalah menghapus kesalahan-kesalahan di antara Ramadan dan Ramadan berikutnya, atau antara sholat satu dengan sholat yang lainnya. Sholat duhur dengan asar itu menghapus kesalahan-kesalahan. Makanya di riwayat yang sahih, ya, sholat lima waktu itu bisa menghapus dosa seperti halnya seseorang yang mandi lima kali. Kemudian diketanya oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya ada orang yang mandi lima kali, apakah ada kotoran? Tidak ada kotorannya. Demikian juga Ramadan ke Ramadan berikutnya itu menghapus dosa. Tapi kawan sekalian, apabila puasanya ya disertai dengan ilmu yang benar. Ya, kalau ada ilmunya, insyaallah taala dia akan menunaikan puasa dengan puasa yang sempurna. Kemudian berikutnya, ikhwan sekalian, termasuk keutamaan berpuasa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasannya anna thawabahu la yataqayyadu bi'adadin muayyanin bal yu'ti shaimu ajrahu bighairi hisab. Pahala puasa itu tidak ditentukan pahalanya seperti halnya amalan-amalan yang lain, ya. Akan tetapi pahala puasa itu tidak ada batasnya, tidak terbatas. Karena apa? Nanti insyaallah taala kita akan bahas. Subhanallah. Ya. Hampir sama dengan pahala apa yang pahalanya tidak terbatas? Pahala apa, ikhwan? Ada yang ingat apa? Sabar, ya. Dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar itu tidak dibatasi. Subhanallah, sama dengan sabar. Nanti apakah ada hubungannya dengan sabar? Lihat nanti. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa shaum. Setiap amal anak Adam itu untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku. Lihat ini keutamaannya. Wa ana ajzi bihi, dan aku pula yang akan memberi pahalanya langsung, membalasnya langsung. Ya. Wasyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarthud wala yaskhab wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Ya. Seandainya seseorang berpuasa kemudian tidak berbicara kotor dan tidak berbicara yang sia-sia, kemudian fa in sabahu ahadun, kalau dia dicela oleh seseorang, au qatalahu atau hendak dibunuh, falyaqul inni shaimun. Lihat ini ngajarin ada hubungannya dengan sabar enggak? Ada, ngajarin sabar. Makanya pahalanya sama dengan sabar. Lah kok sabar gitu besar sih pahalanya? Lihat ayat-ayat banyak sekali yang memuji orang-orang yang bersabar. Contohnya wa basyirif sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang bersabar. Kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang Muhammad itu berada di tangannya, la khulufu famus shaimi athyabu indallahi min rihil misk. Ya. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bau misik. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, lissaimi farhatan. Shaim puasa itu ada dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang akan membuat orang yang berpuasa berbahagia. Yaitu yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi, ketika berbuka dia senang dengan atau berbahagia dengan bukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Apabila dia bertemu dengan Rabb-nya, dia akan senang dengan puasanya. Dari hadis yang panjang ini, kawan sekalian, ada 5 faedah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, kenapa ya puasa itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk Allah Subhanahu wa taala, dikhusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa seperti itu? Karena dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, seseorang ketika berpuasa itu meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk minum, makan, kemudian menjimai istrinya, ya. Meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada orang, meninggalkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ikhlas walaupun ya di tempat yang sunyi, enggak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkannya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fa min ajli dzalika syakarallahu lahu hadzal ikhlas wa takhassa siyamahu li nafsihi min baini sa'iri a'malihi." Maka dari itu, ya, rasa terima kasih atau balasan senangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap ikhlasnya tersebut, maka puasa itu dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu. Kenapa? Dan ini berarti kalau orang berpuasa tapi ya masih suka melakukan larangan-larangannya, ya tidak mendapatkan ini, tidak mendapatkan ini, tidak ada kekhususan ini. Bayangkan ya kawan sekalian, kata Allah, fa inna saw fa innahu li illa siyam fa innahu li, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Itu keutamaan yang besar. Langsung. Kenapa dikatakan fa innahu li? Karena apa? Karena seseorang itu meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu alaniyah, terang-terangan, atau dalam keadaan tersembunyi. Meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya min ajli dzalika syakarallahu lahu hadzal ikhlas. Makanya Allah Subhanahu wa taala terima kasih karena ini perbuatan hambanya. Ucapan terima kasihnya dengan apa? Terima kasihnya dengan apa? Dengan dikhususkannya pahala puasa itu, atau puasa itu langsung untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata As-Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, yang ditulis oleh al-muallif al-imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya kata Sufyan bin Uyainah, "Idza kana yaumal qiyamati yuhasabu Allahu 'abdahu wa yu'addi ma 'alayhi min al-madharimi min sa'iri 'amalihi hatta idza lam yabqa illa shaum yatahammalu Allahu 'anhu ma baqiya min al-madhalimi wa yudkhilu al-jannata bis-shaum." Seandainya nanti, kata Sufyan bin Uyainah, keutamaan puasa nih, seandainya nanti hamba Allah SWT dihisab, semua kezaliman-kezalimannya itu banyak nampak, kemudian amal solehnya itu cuma puasa, maka puasa itu akan menanggung semua kezaliman-kezaliman itu. Luar biasa nih, keutamaan berpuasa. Makanya ikhwan sekalian, saya jelaskan tadi, orang yang tahu keutamaan puasa, gak mungkin puasanya itu cuman karena untuk meninggalkan lapar dan dahaga saja. Dia akan mengharap pahala, dia akan selalu memperbarui niatnya agar senantiasa ikhlas. Itu orang yang tahu ilmunya. Kemudian faedah berikutnya, ya, faedah berikutnya adalah kalimat wa ana ajzi bihi, ya, dan saya langsung yang akan memberi pahalanya, ya, tidak dijelaskan. Padahal dalam riwayat yang lain dan riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni adama lahu yudha'aful hasanatu bi ashri amthaliha ila sab'ati mi'at ila sab'u ila sab'i mi'ati dhifin, ya. Setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'u ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Kecuali puasa, pahalanya tidak dibatasi. Dalilnya apa? Wa ana ajzi bihi. Ya. Dan saya yang langsung, kata Allah SWT, yang akan memberi pahalanya. Saya langsung yang akan memberi pahalanya, berarti pahalanya tidak dibatasi. Seperti pahala sabar. Kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, karena di dalam puasa itu mengandung atau terkandung 3 sabar. Subhanallah, ya. Kenapa pahalanya tidak terbatas? Karena dalam puasa itu mengandung 3 sabar. Sabar itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama, sabar itu ada 3. Sabar apa yang pertama? Sabar atas ketaatan, ya. Sabar ketika melakukan ketaatan, melaksanakan ketaatan harus bersabar. Berangkat ke sini sudah paginya kerja, ya. Berangkat ngaji melaksanakan ketaatan. Thalabul ilmi adalah ketaatan yang luar biasa, yang mulia. Ya. Harus bersabar. Apalagi puasa. Sabar ketika menjalankan ketaatan. Puasa termasuk ketaatan. Kemudian sabar yang kedua, sabar dalam hal apa? Meninggalkan larangan. Lihat, masuk di dalam puasa. Sabar ketika sabar untuk taat, lapar-lapar tetap membaca Al-Quran, lapar-lapar tetap diwajibkan sholat 5 waktu, bukan malah puasa sholat, tidur dari pagi sampai sebelum asar. Nah, ini nggak tahu ilmunya orang seperti itu berarti, ya. Puasa, saya puasa nggak apa-apa, yang penting dari pagi habis subuh langsung menyiapkan, ya, tempat tidurnya, bangun-bangun nanti sebelum asar nggak sholat, nggak tahu ilmunya, ya, seperti itu. Sabar yang kedua adalah, yang masuk di dalam puasa itu juga adalah sabar meninggalkan larangan. Larangan apa? Yang biasanya, ya, boleh menggauli istri, dilarang menggauli istri. Berat loh itu, ya. Termasuk ini yang boleh menggauli, yang biasanya boleh menggauli istri, gak boleh menggauli istri. Makanya orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah SWT di hari kiamat nanti, salah satunya yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah adalah orang yang diajak perempuan untuk berzina, akan tetapi dia tidak mau. Ya, diajak berzina tapi dia tidak mau. Mendapatkan keutamaan yang besar, ya. Nah, itu masuk enggak di dalam puasa? Sabar dalam meninggalkan larangan masuk di dalamnya. Kemudian sabar yang berikutnya adalah sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Mana ini takdir Allah Subhanahu wa taala? Lapar itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, lapar, kemudian apa? Haus, badan lemes, itu termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa pahalanya itu sabar, pahalanya sama dengan sabar? Karena puasa itu apa? Di dalamnya sudah mengandung berapa sabaran? 3 kesabaran. Subhanallah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Termasuk di sini, sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar adalah tanpa terbatas, tidak terbatas, tidak dibatasi. Masya Allah. Ya, ini manfaat orang yang tahu ilmunya. Kemudian yang berikutnya adalah faedah dari hadis yang panjang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis qudsi, kawan sekalian. Kalimat as-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai atau yang bisa menghalangi seseorang dari berbuat maksiat, atau bisa jika dikatakan junnah itu pagar biar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa manfaatnya itu, ya? Karena dengan puasa, teman sekalian, ya. Dengan puasa, dengan perut yang lapar itu mengurangi syahwat. Mengurangi syahwat. Beda kalau antum pagi kambing, siang unta, malam apa? Masyawi, syawarma, sudah perut ini terus maunya tidur, ya, pengennya berbuat maksiat terus. Makanya puasa itu junnah. Lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Barang siapa mampu untuk bersetubuh, ba'ah itu ada yang mengartikan sebagian ulama bersetubuh, bisa bersetubuh saja, falyatazawwaj, hendaknya dia berpuasa, ya. Ba'ah ada yang mengatakan ba'ah itu kemampuan, kemampuan apa saja, ya. Falizat fa illam yastati fa alaihi bisawm. Lihat ini, kalau dia tidak mampu, ya, tidak mampu, ini tidak memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Puasa itu apa? Makanya di sini fa inna lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu adalah apa? Perisai yang bisa menahan seseorang untuk berbuat untuk agar dia tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis itu ditafsirkan, hadis yang kita baca yang pertama kali tadi ditafsirkan dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa itu adalah penghalang yang bisa menghalangi seseorang dari neraka Allah taala. Ini baru puasa, ini puasa umum saja. Ya, puasa umum, puasa yang Senin Kemis atau yang lainnya itu keutamaannya besar. Sampai Rasulullah SAW, ini bayangkan kalau bukan puasa itu memiliki keutamaan besar. Sampai Rasulullah SAW pengen amalnya dinaikkan ke atas, disampaikan kepada Rabbul Alamin, pengennya Rasulullah SAW dalam keadaan puasa. Lihat itu. Baik itu ketika Senin Kemis atau puasa bulanan, pengennya Rasulullah SAW. Termasuk hadis sahih yang berkaitan dengan bulan Syaban. Pengen amalnya Rasulullah SAW, karena amal pada bulan ini, bulan Syaban, itu dinaikkan ke, ya, dinaik-naik, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana siya wa ana shaim." Ya. Dan saya lebih senang seandainya amal saya itu dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya dalam keadaan puasa. Itu berarti puasa itu memiliki keutamaan yang besar. Belum lagi dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, "Man shoma yawman fi sabilillah," puasa sehari karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa," sehari ini. Kalau puasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya, akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 kharifah, perjalanan 70 tahun. Masyaallah. Puasa sehari, puasa umum. Bagaimana kalau puasa Ramadan yang sudah jelas-jelas diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicantumkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian berikutnya, ya. Fan, ini jam berapa ini? Nanti ada yang shutdown atau kerjanya 12 jam, saya mohon maaf. Sabar ya, paling perlu kesabaran juga. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, wabasyiris sabirin. Bergembiralah wahai orang-orang yang bersabar. Sabar sebentar ya, ada berapa fadilah lagi, keutamaan lagi. Kemudian berikutnya adalah yang tercantum dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis qudsi itu, yaitu bahwasannya bau mulut orang yang berpuasa itu menurut Allah lebih wangi daripada bau misik. Menurut Allah, baunya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau misik. Maksudnya apa? Ya, karena cintanya Allah Subhanahu, yang pertama karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa. Kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Orang tuh kalau sudah cintanya manusia nih, saya tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala, manusia saja, kalau dia sudah cintanya sudah sehidup semati, kayak apa aja akan dilakukan. Walaupun apa saja akan dilakukan. Walaupun orang itu gini-gini menurut orang lain, sudah saya tidak mendengarkan orang lain, saking cintanya. Ini apa? Walaupun baunya itu tidak sedap, tapi tetap kata Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada bau misik. Subhanallah. Ya Allah ikhwan, subhanallah. Sungguh kalau seseorang mengilmuin puasa atau ibadah-ibadah yang lain, saya yakin gak ada orang ibadah tuh sambilan. Pentingnya talabul ilmi, benar, subhanallah ya. Ini keutamaan baru sedikit saja ya, bahwasanya. Terus kemudian yang lainnya seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ada dua makna. Makna yang pertama ya, makna bahwasanya bau mulutnya orang yang puasa itu menurut Allah lebih harum dibanding misik. Makna yang pertama bahwasanya itu makna asror, makna yang tidak nampak. Yaitu apa? Di dunia dia itu tidak nyaman atau tidak enak. Yang pertama ya, di dunia dia merasa tidak nyaman atau tidak enak, tapi di akhirat nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Itu seperti yang dijelaskan oleh para ahlul ilmi, makna yang pertama. Kemudian yang kedua ya, makna yang kedua adalah bahwasannya itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berpuasa. Nah, itu maknanya. Jadi maknanya khulufu fam shaimi athyabu indallahi min rihil misk. Itu juga keutamaannya ya. Jadi walaupun tidak enak, tapi menurut Allah, sekarang ini menurut Allah, kalau menurut manusia biarin saja. Menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Faedah dari hadis yang mulia tadi adalah seorang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka. Maksudnya apa? Ya, bahagianya orang yang berpuasa ini masya Allah luar biasa ketika berbuka. Apalagi kalau makanannya banyak. Ini juga gak benar sebenarnya ya. Memang luar biasa, walaupun nasi sama sambal, orang yang puasa bahagia sekali ketika buka. gak pernah didapati oleh orang-orang yang tidak berbuka. Orang yang bagaimana kalau orang lapar makan, masya Allah, nikmat sekali ya. Kebahagiaan yang luar biasa ya. Makanya itu termasuk kebahagiaan ya. Dan itu keutamaan dari berpuasa. Walaupun kadang-kadang kebahagiaannya kenapa? Kalau puasa ada anak kecil. Kenapa kamu senang puasa? Karena kalau puasa itu makannya enak-enak. Itu termasuk walaupun secara zahir itu bisa diartikan ini kebahagiaan puasa itu. Ya, ya kebahagiaan puasa. Sampai makanannya satu meja full. Makannya kenyang, enggak bisa berdiri untuk sholat tarawih. Oh, dan berikutnya kebahagiaan yang kedua adalah farhahu inda liqa'i rabbi. Ya. Senang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia itu senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena puasa itu nanti bisa memberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia senang? Karena puasa itu bisa memberi syafaat dan pahalanya khusus. Seperti yang saya tadi kita baca tadi, pahalanya khusus. Pahalanya tidak ditentukan. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi pahala langsung. Subhanallah. Makanya ya, kebahagiaan yang kedua yaitu kebahagiaan yang tidak nampak di dunia, yaitu kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kebahagiaan yang pertama ini sifatnya di mana? Di dunia. Kebahagiaan yang kedua di mana? Di akhirat. Nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari hadis tadi yang terakhir faedahnya adalah mengajarkan kepada kita agar senantiasa bersabar ketika dicemooh atau dilecehkan. Ya, ajarkan kita agar senantiasa bersabar. Kayaknya kalau dihina atau hendak dipukul, rangkul saja. Kasih tahu, bisikin ana shaim. Enggak mungkin dia marah kalau sudah ana shaim, akhirnya enggak bisa marah insyaallah taala. Kalau memang puasanya itu tahu ilmunya, pengen mendapatkan pahala, insyaallah ana shaim tidak jadi marah insyaallah taala. Sudah selesai. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahmatullah, fadilah yang terakhir insyaallah taala ya, bahwasanya puasa itu akan memberi syafaat kepada orang yang melakukannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaum al-qiyamah." Ya, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Bukan puasa saja loh di sini. Al-Qur'an juga. Al-Qur'an jangan dihajar. Sudah saya jelaskan ketika kajian di Musa'id keutamaan membaca Al-Qur'an, nanti diamalkan di bulan Ramadan. Makanya dibarengkan puasa dan baca Al-Qur'an. Karena apa? Kalau puasa itu identiknya dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, tadarus, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Jangan sampai sama sekali enggak membaca Al-Qur'an. Atau baca Al-Qur'annya cuman di Ramadan awal lagi 3 hari. Setelah itu khalas. Ya. Terus kemudian mau tutup-tutup, wah ini mau berakhir nih, baca Al-Qur'annya. Jangan ya kawan sekalian ya. Lihat ini keutamaannya, bahwasannya puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada orang yang puasa dan orang yang membacanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, yaqulu shiyam. Di hari kiamat nanti puasa akan berkata. Puasa bisa berkata ya, bisa ngomong ini ya, ngomongnya tidak seperti ngomongnya manusia. Nah, jelas ya, kita tidak tahu bagaimana sifat ngomongnya itu seperti apa. Yang jelas ngomongnya, Rabbi mana'tuhu ta'am syahwah syafa'tani fihi. Ya. Ya Allah, sesungguhnya dulu aku melarang dia untuk makan dan melancarkan atau melakukan atau menunaikan syahwatnya. Ya. Aku melarang, maka beri pertolonganlah dia. Langsung ngomong tuh puasa. Ya, kemudian wal Quran, dan Al Quran juga berbicara. Wal qubayaqulul Quran mana'tuhun nauma bil laili fashaffi'ni fihi. Ya, dulu aku membuat dia itu tidak bisa tidur. Malamnya selalu membaca Al-Qur'an. Ini yang ikhlas juga, itu ada syarat-syaratnya seperti yang dijelaskan oleh para ulama ketika membaca Al-Qur'an. Biar ini mendapatkan syafaat, ini ada syarat-syaratnya juga. Dikit-dikit syafaat, dikit-dikit syafaat. Banyak sholawat, syafaat, pengen dapat syafaat. Sholawatnya dengan musik. Biduannya berterbangan di kanan kiri. Pengen dapat syafaat, enggak bisa. Ya, sholawat blang-blung-blang-blung-blang-blung. Katanya sholawat. Tuh. Seperti itu. Ini juga gitu. Al-Qur'an ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, membacanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baca dengan tertil, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ikhlas? Karena di sana nanti pada hari kiamat dalam riwayat yang sahih ada qori yang dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kamu amalkan dengan Al-Qur'an? Wallahi ya Allah, sesungguhnya aku tidak ya melalui malam dan siang kecuali aku membaca Al-Qur'an. Dan untukmu bohong, kata Allah. Kamu membaca Al-Quran biar kamu dikatakan qori. Kamu baca Al-Quran biar kamu dikatakan itu sebagai orang yang pandai membaca Al-Quran. Ini bahayanya orang pintar baca Al-Quran, ya. Tapi bukan bahayanya terus masuk udah goblok aja enak, nggak bisa baca Al-Quran malah nggak ini. Nah, itu kebaikannya banyak. Padahal bisa baca Al-Quran itu kebaikannya banyak, malah gak dapet pahala baca Al-Quran. Satu huruf aja, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Alif Lam Mim 30 kebaikan. Ya, nah ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau ngomong terus, ya masih banyak lagi sebenarnya. Ya, keutamaan-keutamaan pada puasa Ramadan. Ya, tentunya, ya. Antum juga ingat-ingat ya bahwasannya khususnya setelah ngaji ini bahwasannya kita itu harus mengilmui Ramadan sebelum masuk pada bulan Ramadan, harus diilmui sehingga apa ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna, dengan pahala yang sempurna, dan akhirnya kita nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berbahagia dengan puasa kita, dan kita bisa masuk pintu khusus yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pintu Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya kepada ikhwan sekalian. Mungkin sebelum kajian kita akhiri, mungkin ada yang didiskusikan atau yang ditanyakan. Karena ini fadilah bukan hukum, nanti pembahasan ahkam tentang hukum-hukum puasa yang dibahas oleh Ustaz Ifnan insyaallah taala itu yang seru insyaallah taala. Kalau fadilah ya kayak gini fadilah itu. Mau yang ditanyakan apa? Gak ada yang tanyakan. Yang penting antum harus pahami dan antum catat benar-benar fadilahnya seperti ini. Jangan sampai ingatnya di sini usah benar-benar puasa nanti harus benar. Pas masuk puasa sudah lalai dengan kesibukan dunia. Ingat-ingat itu ikhwan sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Qulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.